ingin berwibawa walau kini hidupku serba ada. Jangan hilangkan sifat jenaka. Sahabatku, mengapa kau berubah? Dahulu tak pernah bermuram durja, selalu tertawa kala suka dan duka. Kala itu kau sungguh jenaka. Hey kawanku, jangan